lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, subuhlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama. Tentram Kartaraja di sana. Mengapa tanahku rawan gini? Bukit-bukit pun terlanjang berdiri. Pohon dan rumput enggan bersemi kembali. Burung-burung pun malu menyanyi. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Nusa.